الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد الحمد لله pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Pada pertemuan terlewat sudah kita sebutkan empat perkara yang wajib untuk kita mengetahui, yang pertama ilmu, kemudian beramal, kemudian bersabar dan berdakwah. Kemudian disebutkan ucapan Imam Syafi'i, "Law ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi, kalaulah Allah tidak menurunkan hujjah atas makhluknya, ila hadhi surah, kecuali surat ini, ini surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr." Ila ladina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ila hadhi surah, kecuali surat ini, lakafathum, niscaya akan mencukupi mereka. Sesungguhnya para ulama bahwa tidak disebutkan di dalam buku-buku Imam Syafi'i. Ucapan ini tidak didapat di buku-buku beliau rahimahullah taala. Hanya para ulama seperti Ibnu Katsir, demikian juga Imam Nawawi di Riyadhus Shalihin. Ibnu Katsir di tafsirnya menyebutkan semakna dengan ucapan ini. Dan mereka sebenarnya mengatakan bahwa surat Al-Asr ini anjuran, berupa anjuran. Adapun hukum-hukum maka tidak ada di dalam surat tersebut. Kemudian juga disebutkan empat perkara yang disebutkan tiga perkara yang wajib kita untuk mengetahui. Demikian juga beramal sudah kita sebutkan yang pertama. Ini perlu menyebutkan i'lam rahimakumullah anna yajibu ala kulli muslim wa muslimatin ketahuilah semoga Allah merahmati kamu. Sesungguhnya wajib atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan, yakni muslimah. Ta'allum salas hadhil masail, untuk mempelajari tiga permasalahan-permasalahan ini, wal amal bihinna, dan beramal dengannya. Yang sudah kita sebutkan yang pertama yaitu al-ula annallaha khalaqana, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, warasakona, telah memberikan rezeki kepada kita, walam yatrukna hamalan, dan tidak meninggalkan kita dalam keadaan sia-sia. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Ya, sudah kita bahas pada pertemuan terlewat. Barang siapa taat kepada rasul, maka dia masuk dalam surga. Barang siapa yang dia itu bermaksiat kepada rasul, maka dia akan masuk dalam neraka. Berikutnya yang kedua, qala rahimahullah ta'ala, asaniyatu, yang kedua, anallaha la yardha, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho, ayusraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, untuk Allah disekutukan bersama dengannya seseorang atau sesuatu di dalam peribadahan kepadanya. Ini Allah Subhanahu wa taala tidak mau, tidak ridho untuk disekutukan. Menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Ya, menyembah Allah, menyembah malaikat, atau menyembah nabi yang paling mulia, ataupun makhluk-makhluk yang lain dari jin-jin, berikan persembahan-persembahan untuk jin, maka Allah tidak ridho. Baik sesuatu ini atau seseorang ini, ya, yaitu lam malak muqarrab, lam malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun, tidak malaikat yang didekatkan, yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dia itu makhluk-makhluk mulia, dan nanti akan disebutkan bahwa malaikat itu sendiri bertingkat-tingkat. Ada malaikat itu menjadi pemimpin-pemimpinnya para malaikat. karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wala nabiyun mursalun, tidak juga nabi yang diutus. Sama saja malaikat yang paling terhormat ataupun nabi yang paling mulia ya dari para rasul, kemudian juga di atasnya lagi yaitu ulul azmi. Demikian juga dari lima itu yang lebih mulia lagi yaitu khalilullah ya, khalilun min khalilayir rahman, dua kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Kemudian yang paling mulia dari itu semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala tidak ridho untuk disekutukan. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kalian berdoa bersama dengan Allah sesuatu pun. Ya, lah di sinilah nahiyah. Kemudian disebutkan nanti mana masjid, ada dua yaitu masjid, ini bangunan-bangunan yang digunakan untuk kita beribadah, yaitu masjid-masjid kita kenal. Atau mana yang kedua, masjid di sini adalah anggota badan kita yang digunakan untuk bersujud. Maka disebutkan di dalam yakni permasalahan kedua ini, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha untuk kemudian kita melakukan kesyirikan. Baik itu adalah malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala muqarrab, ataupun nabi yang diutus, ataupun makhluk-makhluk Allah yang lain. Demikian juga dalil-dalil yang lain banyak, seperti disebutkan oleh Syaikh Utsaimin di dalam syarah atau penjelasan Al-Usul Ats-Tsalatsah ini. Beliau menyebutkan di antaranya apa yang Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat ke-14. Iya. Beliau sebutkan di ya surat Az-Zumar ayat yang ke-7. In takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wa la yardha li ibadil kufur. Apabila kalian kafir, ya kafir dalam keadaan kufur, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada kalian. Wa la yardha li ibadil kufur, dan Allah tidak ridha untuk hambanya itu melakukan kafiran, melakukan kesyirikan. Wa in tashkuru yardha lakum, apabila kalian bersyukur, beriman, maka Allah meridhoi kalian. Demikian juga di surat At-Taubah ayat 96, fa in tardau anhum fa inna Allah la yardha 'anil qaumil fasikin. Apabila kalian ridho, suka kepada mereka, maka sungguhnya Allah tidak ridho terhadap kaum yang fasik. Fasik yakni kharijin, kharaja min at-ta'ah, yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak suka, Allah tidak ridho kepada hamba-hamba yang dia itu keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kemaksiatan keluar dari ketaatan yang paling besar yaitu kesyirikan. Disebutkan ya bahwa Allah tidak ridho untuk kemudian disebutkan bahwa itu malaikat yang dekatkan. Disebutkan bahwa di antara malaikat itu ada yang itu pimpinan-pimpinan dari para malaikat. Pernah kita sebutkan ya, disebutkan di sini di Aqidah Tauhiyah syarahnya halaman 437. Subhanahu wa ta'ala Ibnu Abi Isra wa ta'ala, enggak bisa ditulis. Wa ru'asa'uhum al-amlak salasa. Pemimpin para malaikat ada tiga. Para malaikat yang jumlahnya banyak, bahkan lebih banyak dari manusia. Karena kita saja, setiap kita saja itu ada dua malaikat. Mayal bitu mingkolin ila ladahi raqibun atid. Tidaklah ya keluar dari lisan itu, dari ucapan itu, kecuali di situ ada malaikat raqib dan atid. Setiap kita ini saja ada malaikat yang menulis catatan amalan kita. Ya, dua. Demikian juga ada qarin di situ. Ya, ini ada juga malaikat selalu bersama dengan kita, dan itulah yang selalu menemani kita. Walaupun mungkin ya, walaupun mungkin di rumah kita ada gambar-gambar bernyawa, demikian juga mungkin di situ ada anjing, karena Nabi menyebutkan la yadkhulul bait fihi suwar wal qalb. Ya, di situ Nabi menyebutkan bahwa tidak akan masuk ke dalam rumah yang di situ ada anjing, demikian juga ada gambar. Kita mohon kepada Allah SWT rahmatnya. Ya, tapi malaikat yang mencatat itu selalu bersama dengan kita. Demikian juga ada malaikat-malaikat yang punya tugas-tugas, demikian juga yang di atas langit. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ya lau raaitum mara la baqaitum katsiran wa la dhahiktum qalilan. Kalau kalian melihat apa yang kulihat, kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Karena tidaklah beliau melihat ke langit kecuali apa di situ malaikat bersujud. Tidak ada satu jengkal kecuali di situ ada malaikat yang bersujud. Banyak sekali. Maka di antara pimpinan para malaikat ini disebutkan ada tiga. Apa saja? Ya ini ru'asaul amlak asalasa. Pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil. Ada Jibril Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Demikian juga ya ini Mikail di surat Al-Baqarah. Mangkana dua lillahi wa malaikatihi wa Jibril wa Mikail. Allah sebutkan namanya. Jadi Jibril dan Mikail. Kemudian Israfil disebutkan karena tiga ini fungsinya adalah mereka semua ditugaskan untuk menghidupkan semuanya. Adapun malaikat Jibril atau Jibril itu adalah apa? Allah memberikan tugas kepada beliau, kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk menghidupkan ruh dengan menurunkan Al-Qur'an, demikian juga surat, yakni kitab-kitab yang lain seperti Taurat, Zabur, Injil dan sebagainya. Fa Jibril muwakkalun bil wahyi alladhi bihi hayatul qulub wal arwah. Malaikat Jibril ditugaskan untuk menurunkan wahyu, yang dengan wahyu tersebut kehidupan hati-hati dan ruh-ruh. Ya demikian. Ini yang pertama. Kemudian Mikail muwakkal bil qadr. Malaikat Mikail diperintahkan untuk menurunkan air hujan. Alladhi bihi hayatul ard wan nabat wal hayawan. Dengan air hujan itu hiduplah bumi, demikian juga tanaman-tanaman dan hewan-hewan. Paham? Jadi yang kedua, malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan hujan yaitu Mikail. Kemudian ketika Israfil. Israfil ini waqalun bin nafkhi fis-sur. Ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan sangkakala atau trompet. Ya, yang nanti ketika datang hari kiamat, maka malaikat Israfil ini akan meniup trompet semuanya mati. Kemudian ditiupkan kembali. Ya, summa nufikha fihi fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian di tiup yang kedua, maka semuanya berdiri. Semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini apa? Beliau ditugaskan Israfil ini untuk meniup as-sur, yaitu sangkakala. Alladzi bihi hayatul khalq ba'da mamatihim, yang dengannya itu kehidupan makhluk-makhluk setelah mati semua. Setelah terjadi kiamat semuanya mati, kemudian apa dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa tiupan malaikat Israfil ini. Adapun lafaz Israfil sendiri itu hadisnya diperbincangkan oleh para ulama. Tapi disebutkan oleh Imam Qurtubi di atas kiroh, beliau mengatakan qala ulama una wal umam mujma'un ala anna alladhi yanfakhu bis-sur wa Israfil alaihissalam. Umat, yakni kaum muslimin, mereka sepakat, ulamanya demikian juga yang lainnya sepakat, sungguhnya yang meniup trompet itu, ya meniup sangkakala sur sendiri itu tanduk. Ya wala alam bentuknya mungkin trompetnya seperti itu. Itu adalah Israfil alaihissalam. Ya itu. Ini pimpinan dari para malaikat dari ini. Dan malaikat yang lain yang sebagaimana kita ketahui sudah lewat pembahasan di dalam Aqidah Tauhid. Jadi walaupun mereka malaikat-malaikat yang dekat, maka tidak boleh untuk kemudian seorang menyembah Allah dan menyembah malaikat ini. Ya demikian juga Nabiun Mursalun, Nabi yang diutus. Ya, sebagaimana Allah sebutkan di antara mereka, ya, dari yang disebut oleh Allah SWT di Al-Quran, yang di situ kemudian mereka mengatakan ulul azmi, para ulama, ulul azmi. Ulu yang ini memiliki al-azm, keinginan yang keras, ya, semangat yang kuat. Sebagaimana Allah sebutkan inna uhayna ilaika kama uhayna ila nuhim wa nabiyina min ba'dih wa uhayna ila Ibrahim. Demikian juga kami wahyukan kepada Ibrahim, ini kami telah wahyukan kepada engkau, demikian juga kami wahyukan kepada Nuh, demikian juga kepada nabi yang setelahnya. Kami wahyukan kepada Ibrahim, kemudian juga Nabi Musa, demikian juga Nabi Isa. Maka di sini diambil oleh para ulama inilah ulul azmi. Nabi Muhammad, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, ya, kemudian Nabi Musa dan Nabi Isa. Dan di antara mereka ada yang kita tidak mengenalnya, tidak mengetahuinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga dalam Al-Qur'an. Wa minhum man qassasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Di antara mereka para nabi, para rasul, ada yang kami kisahkan kepada kalian wahai Muhammad. Bagaimana Allah menyebutkan kisah Nabi Musa panjang lebar di surat Al-Qasas. Demikian juga surat Al-Baqarah. Demikian juga Nabi Nuh di surat Nuh. Demikian juga penyebutan Nabi Hud dan sebagainya di surat-surat yang lain. Wa minhum man qassasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Dan di antara mereka ada yang kami tidak sebutkan kepada engkau wahai Muhammad. Banyak sebutkan dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu oleh Imam Ahmad bahwa jumlah para nabi itu ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlahnya lebih dari 100.000. Adapun para rasul lebih dari 300 orang. Ini pernah lewat pembahasannya. Jadi ada yang kita mengetahui namanya. Ada juga yang tidak kita ketahui, bahkan banyak dari situ. Juga disebutkan dalam hadis sahih yakni bersama dengan Nabi Musa yang Allah sebutkan di surat Al-Kahfi itu, wa qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majbal bahrain aw amdiya hubba. Ketika Nabi Musa berkata kepada fatahu yakni sahabatnya, ya, pemudanya, sebutkan yaitu Nabi Yusha bin Nun. Ini juga tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, tapi disebutkan dalam hadis. Yang dia itu adalah salah satu nabi yang Nabi menyebutkan, ya, ketika dia menyerang suatu kampung, kemudian apa? Didapati matahari mau tenggelam. Inilah Yusha bin Nun. Inilah yang bersama dengan Nabi Musa, yang menemani Nabi Musa ketika dia mengatakan, ya, wa itu kala Musa libatola abruha hatta azma al bahroin. Aku tidak akan selesai. Aku tidak akan berhenti sampai aku menemui bertemunya dua lautan. Ya, demikian. Dan disebutkan dua lautan itu ada di daerah sekitar daerah Afrika itu ketika ketemu di situ apa? Dua lautan itu. Inilah Yusha bin Nun. Yang Nabi menyebutkan waktu itu ketika dia memerangi suatu kaum, ternyata apa? Didapati matahari mau tenggelam. Maka dia mengatakan kepada matahari tersebut, ini ma'murun wa inaki ma'murah. Sungguhnya aku diperintah oleh Allah untuk menyerang negeri ini. Mau dikalahkan tapi mau tenggelam. Sebagaimana diketahui kalau terjadi peperangan, kalau sudah masuk malam ya sulit untuk kemudian mengatai musuh. Kan itu. Kalau zaman dulu demikian. Sungguhnya aku diperintahkan oleh Allah dan kau juga diperintahkan untuk tenggelam. Ihbisi, ini tahanlah kamu. Maka disebutkan oleh Nabi SAW, matahari waktu itu apa? Tertahan. Tertahan menunggu sampai Nabi ini bisa mengalahkan kaum tersebut. Ketika sudah berhasil mengalahkan, baru kemudian tenggelam matahari tersebut. Ya, demikian. Ya, ini ada di antara Nabi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita, seperti kita kenal 25 Nabi. Ya, demikian juga ada yang tidak ketahui. Dari Nabi itu pun ada yang dia itu Rasul yang lebih mulia. Dari Rasul itu tadi kita sebutkan ada yang itu Ulul Asmi yang diturunkan ini syariat kepada mereka. Demikian juga diturunkan kitab kepada mereka, di antara mereka. Ya, demikian juga dakwah demikian berat waktu itu menghadapi kaumnya. Kemudian dari Ulul Asmi tersebut, lima tersebut, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Nuh, Nabi Isa, ya itu pun lagi disebutkan ada dua kasih Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Dari itu pun yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian. Adapun secara afdholiyah mereka menyebutkan dari para nabi ini pertama Nabi Muhammad, kemudian di bawahnya adalah Nabi Ibrahim. Kemudian setelahnya Nabi Musa, kemudian Nabi Nuh, ya, kemudian yang setelahnya adalah Nabi Isa. Walaupun terjadi perselisihan siapa yang lebih mulia dari Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian disebutkan oleh beliau dalilnya adalah wa anal masajidalillah wala tatumallahi ahdan. Sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah. Maka jangan kalian berdoa bersama dengan Allah suatu pun. Disebutkan bahwa masajid di sini ada dua tafsir. Sebagaimana yang dikatakan Allah Ta'ala di tafsir Al-Qur'anil Adzim yang saya tulis bahwa makna al-masjid al-masajid ini sebagaimana beliau Allah Ta'ala yang bisa ditulis wa qala Sufyan an Khusaif an Ikrimah Tafsir yang pertama, nazalat bil masajid kulliha, turun di masjid-masjid semuanya. Jadi tafsir yang pertama, al masjid di sini adalah masjid yang dia itu adalah apa? Tempat untuk kita beribadah, untuk sholat. Demikian juga itikaf atau yang selainnya. Ya, jadi mana masjid yang pertama adalah apa? Adalah tempat-tempat untuk kita sholat, tempat kita untuk sujud beribadah kepada Allah. Berarti mana bagaimana anal masjid alillahi fala ta'tu ma'ulai ahada, berarti tidak boleh kita di masjid-masjid tersebut kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau berdoa bersama dengan Allah bersama juga selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh. Ya, ini makna yang pertama. Juga di sini menunjukkan bahwa kita ketika membangun masjid tersebut harus ikhlas. Ya, niat kita membangun masjid itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini makna yang pertama. Jadi kalau diartikan masjid ini adalah tempat untuk kita sholat, berarti wajib untuk kita apa? Untuk kita membangunnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh itu kemudian untuk menghancurkan Islam. Allah sebutkan di surat At-Taubah ya tentang waladzina ittakhadhu majran dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin wa irsada liman haraba Allah wa rasulahu. Waladzina ittakhadhu majran dirara, dan orang-orang yang menjadikan masjid dirar, membangun masjid tapi bukan untuk memajukan Islam, memakmurkan Islam, beribadah pada Allah, tapi untuk menghancurkan Islam, itu masjid dirar, memecah belah. Ya, waladzina ittakhadhu majran dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin, untuk kekufuran. Tafriq, memisahkan di antara orang-orang yang beriman atau mungkin bahkan sama-sama salafi, saling berselisih seperti itu. Maka ini tidak boleh. Ditakutkan masuk dalam masjid dirar. Ini perlu pembahasan. Tidak boleh kita kemudian secara mudah mengatakan ini masjid dirar dan sebagainya. Masjid dirar dan tadi yang fungsinya adalah untuk menghancurkan Islam, untuk kekafiran, wa tafriq, memisahkan, memecah belah, bainal mu'minin wa irsada liman haraba Allah rasulah, sebagai tempat untuk mencari-cari kelemahan. Ya, untuk memusuhi Allah dan rasulnya. Ya, ini tidak boleh kita untuk salat di situ. Ya, afaman assasa bunyanu ala taqwa min Allah wa ridwanil khairun amman assasa bunyanu ala safa jurufin harin fanharu bi binari jahannam. Apakah orang yang membangun ya bunyanahu, masjidnya itu, bangunannya, ala taqwa minallah, untuk ketakwaan kepada Allah, waridwan, mendapatkan keridhaan Allah, lebih bagus dari masjid dirar ini tadi. Ini menunjukkan bahwa masjid harus dibangun ya untuk kebaikan Islam, demikian juga untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk riya yang membangun kemudian supaya disebut namanya, maka tidak boleh. Ini makna yang pertama. Jadi masjid di sini adalah apa? Adalah tempat-tempat untuk kita sholat. Kemudian makna yang kedua, sebuah yang menukasir juga, waqala Sa'id bin Jubair nazalat fi a'dha'i sujud. Yang kedua bisa ditulis, ya ini turun ini di anggota-anggota badan sujud. Anggota-anggota badan sujud. Wa dzakaru inda hadzal qaul al-hadits sahih, sebutkan di hadis yang sahih. Ya. Berarti kalau itu anggota badan untuk sujud, ya bisa ditulis makna masajid di sini itu anggota badan untuk sujud. Berarti apa? Ya lillah fala tasjudu biha li ghairihi. Berarti anggota badan ini milik Allah, maka tidak boleh kalian sujud dengan anggota badan ini untuk selain Allah. Sujud ke kuburan, ya sujud pada patung-patung, tidak boleh. Ataupun petilasan dan sebagainya. Maka ini tidak boleh. Harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Di situ disebutkan ada yang sahih yang mendukung pendapat ini, dan semuanya benar ya. Semuanya benar tafsir ini. Disebutkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang dibawa oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an asjuda ala sabati adam." Ini dalilnya. Aku diperintahkan untuk sujud di tujuh yang besar. Sabati a'dham. Apa itu alal jabhati? Untuk sujud di jabah. Wa asyara biyadai ila anfihi. Beliau mengisyaratkan dengan kedua tangannya, ya biyadai, dengan kedua tangannya ke hidungnya. Semua para ulama bahwa ketika kita sujud wajib hidung kita itu mengenai tempat sujud. Hidung demikian juga apa? Jabah, yaitu dahi ini. Batuk secara bahasa Jawa wajib. Kalau tidak, tidak sah sholatnya. Dalilnya ini. Beliau mengisyaratkan jabah jelas yaitu apa? Dahi. Di sini beliau menunjuk ke hidung untuk menguatkan bahwa itu jangan ditinggalkan. Kalau jabah itu dahi itu jelas. Kemudian apalagi Nabi mengisyaratkan, karena kadang orang meninggalkan hidung kan itu. Sujud cuma kena bagian dahi hidungnya, tidak sah sholatnya. Ya, jadi ketika sujud itu harus kita, walaupun apa mungkin tidak bisa lama umpamanya, tapi harus menempel karena sakit atau semisalnya, tapi harus bagian ini menempel. Ya, ini hidung demikian juga dahi, yaitu kalau istilah orang Jawa batuk itu harus benar. Dan tidak mengapa kalau di situ ada imamah atau semisalnya, dan itu jelas. Karena sebagian ulang berlebih-lebihan. Ya, kalau pakai imamah ataupun mungkin songkok atau kopiah itu nanti dinaikkan sampai ke atas. Kenapa? Ini hadisnya harus mengenai tempat sujud. Kita katakan maknanya bukan seperti itu. Maknanya bukan berarti kemudian kalau kita ada songkok harus dinaikkan ke atas atau imamah umpamanya. Walaupun boleh-boleh saja, tapi bukan maknanya kemudian harus demikian. Kalau seperti itu berarti ya nanti bagian tubuh yang lain untuk sujud itu adalah apa? Lutut. Tidak ada seorang pun ketika dia sholat lututnya itu menyentuh apa? Lantai secara langsung, tidak ada. Mesti di situ ada sirwal atau sarung atau gamis dan semisalnya itu. Tidak ada yang kemudian dilubangi. Tidak ada seorang pun yang kemudian bagian lututnya itu dilubangi, tidak ada. Ya itu. Jadi maknanya tidak apa tertutup dengan kain pamannya ketika sujud. Ulang. Kemudian waliyadain, kedua tangan. Ya ini kedua telapak tangan. Warukubatain, demikian juga kedua lutut. Wa'atrof kodamain, dan pojok dari kaki, yaitu jari-jari kaki. Dan mereka menyebutkan para ulama bahwa ketika kita sujud ini anggota badan ini harus kena, kemudian jari, ya ini pojok dari jari-jari itu untuk menghadap ke arah kiblat. Ya ketika kita sujud jangan kemudian jari-jari kakinya itu dinaikkan seperti ini, enggak. Tapi ditekuk sehingga dia menghadap ke arah kiblat. Demikian juga yang lainnya. Ya, ketika kita berdiri kaki kita itu diusahakan untuk menghadap ke arah kiblat. Iya, ya ini tafsir dari apa? Wa anal masajida lillah fala tatu maulai ahada. Kemudian mereka menyebutkan fala tatu, jangan kalian berdoa. Disebutkan bahwa doa ini ada dua. Ya, nanti akan disebutkan juga tentang macam-macam ibadah di antara doa. Kita sebutkan di sini doa ada dua, yaitu apa? Doa ul ibadah dan doa al masalah. Surah Al-Taymiyyah di halaman 45. Ya, bahwa doa itu ada dua. Ketika kita berdoa itu ada dua. Yang semuanya bentuk doa ini harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan jenis doa yang pertama, Surah Al-Taymiyyah bisa ditulis wa alam ana doa nauan. Tauhilah sungguh doa ada dua. Doa itu ada dua. Doa masalah wa doa ibadah. Doa masalah dan doa ibadah. Apa doa masalah? Wa doa masalah wa doa talab. Doa masalah itu doa meminta. Kita minta kepada Allah, ya Allah berikanlah ya kebahagiaan di dunia dan akhirat. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Itu doa apa? At-talab. Meminta kita kepada Allah. Doa berupa permintaan. Demikian juga ya Allahumma inni a'udzubika minal azzi wa kasali wal jubni wal bukhli wal harami dan sebagainya itu. Permintaan bahwa ibadah. Beliau mengatakan sesungguhnya ini adalah ibadah. Di ane tadamman iftikar ila Allah wal luju ilaih, karena mengandung butuhnya kita pada Allah dan kita menyandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa masalah. Masalah kita apa? Permintaan kita apa? Yaitu doa talab. Kemudian kedua, doa ibadah. Yang kedua, ini doa ibadah. Apa itu? Fa ayyata abada bihi lil mat'u talaban li sawabihi wa khawfan min iqabihi. Doa ibadah yang saya tulis, doa ibadah yaitu seseorang beribadah kepada yang dia minta, mengharapkan pahalanya dan takut dari siksaannya. Jadi doa ibadah itu ibadah secara umum kita. Sholat, zakat, puasa itu adalah doa ibadah. Seseorang beribadah kepada yang diibadahi, yang dia berdoa padanya itu mengharapkan pahala dan takut dari siksaannya. Maka ini tidak boleh untuk dipalingkan kepada selain Allah, termasuk syirik akbar, keluar dari agama Islam. Ya itu, itu ibadah. Kalau doa masalah bisa kita minta seorang umpamanya untuk membantu kita bekerja, berikan kita makanan, ya, tanpa merendahkan dan sebagainya. Permintaan seperti itu, ya, maka ini boleh. Tapi kalau doa ibadah seperti ini, memalingkannya kepada selain Allah termasuk syirik akbar. Ya, termasuk ya kekafiran. Keluar dari agama Islam. Ya demikian. Ini makna apa? Doa. Fala tatu maulaya hada. Kemudian berikutnya qala rabbuna ta'ala. Jadi sudah selesai yang kedua, yaitu apa? Ya untuk kita apa? Beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ridho untuk kemudian disekutukan dalam ibadahnya. Kemudian yang ketiga. Asalisatu yang ketiga. Qala rabbuna ta'ala wa anna man ata'a ar-rasul wa wahada Allah. Sesungguhnya orang yang taat kepada Rasul wa wahada Allah dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang yang mengatakan dia itu taat kepada Allah sebagaimana yang pertama. Ya, bahwa seseorang itu hendaknya taat kepada Allah. Barang siapa taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka dia akan masuk surga. Barang siapa dia itu bermaksiat, masuk dalam neraka. Maka barang siapa yang dia itu melaksanakan yang pertama, taat kepada Rasul, kemudian wa wahada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah yang kedua tadi. Dan yang kedua apa tadi? Bahwa tidak boleh melakukan kesyirikan. Allah tidak ridho. Ini barang siapa yang melaksanakan yang pertama, demikian juga melaksanakan yang kedua. La yajuzu lahu mawalah. Ya, tidak boleh bagi dia. Ya, la yajuzu lahu. Jangan diikan. Bikin konsentrasi. La yajuzu lahu. Tidak bagus, ya, tidak boleh bagi dia. Ya, mualah untuk mencintai manha dan Allah wa rasulah. Ya, barang siapa yang dia itu mengatakan taat kepada Allah, demikian juga mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, la yajuzu lahu, tidak boleh bagi dia itu mualah untuk mencintai manha dan Allah wa rasulah. Orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Dengan sebutkan manha dan Allah. Ya, tidak boleh orang yang dia itu taat kepada Allah, mengatakan taat kepada Allah, kemudian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mencintai manha dan Allah wa rasulah, mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kana akrabu qaribin, walaupun orang yang paling dekat dengan dia. Ya, walaupun orang yang paling dekat dengan dia tidak boleh. Siapa? Walaupun bapak dia. Kalau dia musuh Allah dan Rasulnya tidak boleh. Untuk kita mencintai dia. Ya, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ya, di tafsir beliau, ini tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' Ahkamil Quran. Ini akan kita sebutkan juga nanti di ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mana had, ya, hadallahu wa rasulah. Sebutkan oleh beliau, ya, bisa ditulis hada di sini. Lama dzakar al-mu'minin al-waqifin, ketika beliau menyebutkan tafsir surat Al-Mujadalah yang ke-5 ini. Innalladzina yuhaduna Allah wa rasulah. Sungguhnya orang-orang yang dia itu musuhi Allah dan Rasulnya. Apa ini? Ya, ketika setelah Allah menyebutkan keadaan orang yang beriman, ya. Kemudian Allah menyebutkan dzakar al-muhadin al-mukhalifin lahu. Ini orang yang musuhi dan menyelisihinya. Wal muhadah, muhadah hadunoh. Ya, apa ini? Yuhadunallah. Itu seperti kalimat hadith. Tahu hadith? Apa hadith? Besi. Dari itu. Wal muhadah, wal mu'adah, wal mukhalafah. Jadi muhadah itu mu'adah, memusuhi. Al mukhalafah menyelisih. Fil hudud, dalam suatu batasan. Nah ini. Hadah. Berarti apa? Memusuhi. Maknanya, ya, tafsirnya memusuhi, menyelisihi. Seperti yang Allah sebutkan, dzalika bi'annahum syaqqu Allah wa rasulah, demikian itu karena mereka, ya, memusuhi Allah dan Rasulnya. Menyelisihi Allah dan Rasulnya. Ya, demikian. Kemudian juga disebutkan, qala sujad, berkata Imam Qurtubi, ini ulama yang ada di Andalus, yang dulu selama 800 tahun, ya, itu dikuasai kaum mukminin. Sekarang enggak ada bekasnya. Ya, di Spanyol itu. Demikian juga daerah Portugal sekitar itu. Portugis. Enggak ada lagi bekas kaum muslimin di situ. 800 tahun dulu orang-orang sholat, sujud, sekolah di sana, kehidupan kaum muslimin hilang tanpa bekas. Ya. Karena apa? Mereka waktu itu jauh dari agama Islam, kemudian dikuasai oleh orang kafir, kemudian apa? Dibersihkan oleh orang-orang Nasrani. Tidak boleh hidup di situ orang-orang muslim. Yang hidup di situ ulama seperti di sini Imam Al-Qurtubi, demikian juga ya Asy-Syatibi, demikian juga Ibnu Hazm, ya demikian juga yang lainnya. Ya, disebutkan oleh beliau di sini berkata As-Sujad Al-Muhadda antakuna fi hadin yukhalif haddu hadda sahibik. Muhadda itu adalah keadaanmu menyelisihi keadaan batasan saudaramu. Wa asluha mumana'ah, asal itu saling menghalangi. Ya. Wa minhul hadid, di antaranya kalimat hadid, ya itu, besi. Itu mana yuhadunau. Berarti apa itu tafsirnya? Mu'adah wal mukhalafah. Ya, ini memusuhi demikian juga menyelisihi. Ya, ini. Maka di sini disebutkan sesungguhnya orang yang mengatakan taat atau orang yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak boleh mencintai orang-orang hadaullah. Apa tadi? Hadaullah yakni orang yang memusuhi, orang yang menyelisihi. Mumana'ah juga menghalangi Allah dan Rasulnya. Walau kana aqraba qaribin, walaupun orang yang paling dekat. Wa dalilu qaulullah ta'ala, dalilnya ucapan Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wa tidak akan dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wal yawmil akhir. Yuwaduna, yuwadun yakni mencintai. Yuwaluna. Man hadallahu rasulah, mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Memusuhi dan menyelisihi. Tadi disebutkan kan mumana'ah juga menghalangi. Memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kanu, walaupun mereka ini aba'ahum, bapak-bapak mereka, wa abna'ahum, anak-anak mereka sendiri, au ikhwanahum, ataupun saudara-saudara mereka sendiri, au asyiratahum, atau kerabat-kerabat mereka sendiri. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka itulah ya Allah telah menulis di dalam hati-hati mereka itu, Allah telah kokohkan dalam hati-hati mereka itu iman, keimanan. Wa ayadahum, dan Allah telah menguatkan mereka bi ruhin minhu. Ruh sebenarnya mengatakan nasar, pertolongan. Ya, Allah SWT telah menguatkan mereka dengan pertolongannya. Dan ada tafsir yang lain nanti insyaallah sebutkan. Wa yudkhiluhum, Allah akan memasukkan mereka jannatin. Jannat, kebun-kebun. Sebenarnya mengatakan jannatun, ya, jannatun itu asalnya dari yajni, yakni yastur, menutupi. Kenapa? Karena ditutupi dengan pohon-pohon, demikian juga di situ banyak buah-buahan. Ya, asal jannah itu adalah seperti itu. Setiap yang dia itu menutupi. Ini Allah kemasukan mereka ke dalam kebun-kebun, surga-surga. Tajri min tahtil anhar, yang mengalir di bawahnya, di bawah kebun-kebun ini, al-anhar, sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hizbullah, mereka itu adalah kelompok Allah. Ala ketahuilah, inna hizbullah, sesungguhnya hizbullah ya yaitu apa? Kelompok Allah. Humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Disebutkan ya di tafsir Al-Qurtubi, insyaallah bagaimana mereka, beliau bisa mendapati faedah-faedah seperti ini. Buku yang tebal, negeri yang kita tidak menyangka sekarang menjadi negerinya orang kafir semuanya. Sebenarnya beliau di tafsir surat Al-Mujadalah ayat terakhir ini, juga Imam Syinkiti terakhir beliau mentafsirkan juga ini di tafsir ini. Beliau tidak sampai selesai di Adwa'ul Bayan. Dan beliau oleh Allah mengambil faedah dari buku ini, Imam Syinkiti. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dari ayat ini, fihi masalah, di sini ada ya masalah dan dua masalah. Kemudian beliau menyebutkan ya qala Sudi, berkata Sudi, ini perlu diteliti sanadnya, tapi kenyataannya demikian. Kamu tidak akan dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan dari akhir mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah bapak-bapaknya. Bagaimana sebagai makhluk tapi nasrat fi Abdullah bin Ubay, turun di Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafikin itu, jalasa ila Nabi, duduk di samping Nabi. Kemudian disebutkan kisahnya, ya. Kemudian disebutkan dia akan membunuh, ya, bapaknya. Ya, demikian. Sebagaimana disebutkan juga oleh Imam Asy-Syafi'i. Ya, jadi bisa ditulis. Jadi walaupun bapak-bapak mereka yaitu yakni Abdullah ingin membunuh bapaknya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, demikian. Kemudian juga disebutkan di siapa? Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud juga, Nasrat fi Abi Ubaidah bin Jarrah. Qatala abahu Abdullah bin Jarrah. Bisa ditulis bahwa Abdullah, ya, Abu Ubaidah bin Jarrah membunuh bapaknya. Abdullah bin Jarrah di mana? Di perang Uhud. Sebagian mengatakan perang Badar. Ya, jadi walaupun bapaknya sendiri, tafsirnya adalah ini. Yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah, salah seorang yang masuk dalam 10 orang dijanjikan dengan surga, membunuh bapaknya sendiri. Yaitu siapa? Abdullah bin Jarrah di perang Uhud dan mengatakan perang Badar. Kemudian au abna'u mata anak-anak mereka, yakni Abu Bakar. Abu Bakar disebutkan da'ibnahu Abdullah ila Barras. Dia waktu itu di perang Badar, Abu Bakar menantang siapa? Anaknya. Walaupun anaknya sendiri, yaitu Abdullah. Imam Syukri belum mengatakan Abdurrahman. Ya, ini. Ini walaupun anaknya sendiri, kalau dia kafir, kemudian dalam satu perangan ya jadi ya diperangi kan itu. Beliau menantang anaknya sendiri. Ya, demikian. Au ihwanahum, atau saudara mereka, walaupun mereka saudara, bersaudara. Sebutkan yaitu Mus'ab bin Umair membunuh saudaranya, qatala akhahu Ubaid. Ya, demikian. Di perang Badar. Ya, disebutkan di sini qatala, ya, akhahu Ubaid bin Umair, perang Badar. Demikian juga walaupun kerabat mereka yaitu Umar bin Khattab membunuh khalahu, pamannya dari pihak ibu, As bin Hisham. Ini. Walaupun pamannya sendiri dibunuh di perang Badar. Demikian juga Ali dan Hamzah, kedua yang bunuh Utbah dan Syaibah bin Walid, perang Badar. Perang tanding waktu itu, disebutkan waktu itu Utbah dan Syaibah ini menantang perang. Kemudian didatangkan di situ orang-orang Ansor. Mereka mengatakan, jangan, kami butuh orang dari kerabat kami sendiri. Akhirnya muncullah di sini Ali. Demikian juga Hamzah. Yang membunuh Utbah dan Syaibah, kerabatnya sendiri. Ini membunuh kerabatnya sendiri. Ya, demikian. Kemudian disebutkan, ya, demikian juga yang lainnya. Riwayatkanu akraba qaribin, walaupun mereka orang-orang dekat mereka. Ya, demikian keadaan mereka, para sahabat radhiyallahu anhum. Sebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala di Adzul Bayan, dan beliau belum sampai selesai tafsir, yakni tafsir berarti juz yang ke-28, baru memulai surat Al-Mujadalah, beliau meninggal. Kemudian diteruskan oleh muridnya yaitu Athiyah Muhammad Salim. Ini beliau mengakhiri di tafsir ini, sebutkan, ya, menyebutkan beliau cuma mengatakan, ya, dengan apa? Zama abaduhum, bahwa sebagian menyangka bahwa ini adalah turun kepada Abu Ubaidah yang membunuh bapaknya. Demikian juga yang tadi yang kita sebutkan. Kemudian sebagaimana beliau ditafsirkan oleh Imam Syukri rahimahullah taala, waradat hadil ayat karimah bil lafdzil khabar. Ayat ini, lihat, ini lafadznya khabar. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Khabar kan ini, kamu tidak akan dapati. Kemudian beliau mengatakan ayat ini berupa khabar, wal murad biha insya, maksudnya insya, perintah. Maksud di situ perintah dan larangan. Wa hadza nahyul baligh. Dan ini mengandung larangan yang sangat. Wa zajr, demikian juga peringatan al-azim yang agung, an walati ada ilah, untuk mencintai musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan nih, demikian orang belajar usul fikih itu harus pandai masalah bahasa juga. Dan beliau masyhur sebagai ulama usul fikih, buku beliau Al-Mudzakirah Usul Fikih sebagai buktinya. Wa iradul insya bil lafdzil khabar, menyebutkan insya, lafadz insya Ini kan tadi kan bentuknya apa? Khobar saja kan? Maksudnya insya. Dan menyebutkan insya di sini dengan lafaz khobar aqwa wa auqat min iradihi bil lafzil insya. Lebih kuat, lebih ya. Demikian juga pasti dari penyebutan sekedar insya saja. Berupa perintah atau larangan. Jadi lafaz dia itu menggunakan khobar saja yang maksudnya itu larangan itu lebih kuat dari sekedar apa? Larangan. Ya, demikian. Kama huwa ma'lum fi mahali, sebagaimana itu diketahui di tempatnya. Banyak kita dapatkan kaidah-kaidah bahasa Arab dalam buku ini. Yang di situ mendukung apa? Mendukung dalam tafsir. Seperti am pernah kita sebutkan ya. Kalau dia itu di awal maknanya demikian demikian. Kemudian juga disebutkan oleh beliau wa mimma tadammat hadhihi al-ayah karimah minan nahyi wa sir'ati min anwar di'adailah. Ya, juga mengandung ayat ini tentang larangan peringatan untuk mencintai musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh beliau ayat yang lain. Kemudian yang perlu kita ingat juga di sini dikecualikan. Paham? Dikecualikan di dalam permasalahan ini oleh Syekh Fauzan dalam syarah beliau terhadap Ushulus Salasah. Ini penting juga. Ya, walaupun kita harus memusuhi orang-orang seperti ini, tapi di situ dikecualikan beliau menyebutkan 5 perkara. Yang bisa ditulis dikecualikan yang demikian itu perkara-perkara ada 5. Yang pertama, memang kita wajib memusuhi mereka. Tahu, bahkan diantara mereka ada yang membunuh bapaknya, anaknya, demikian. Yang pertama bisa ditulis yajibu an nat'uhum, wajib untuk kita berdakwah kepada mereka. Ini bukan berarti kita enggak berdakwah, wajib berdakwah. Dalilnya banyak, utuhil sabili rabbika, berdakwahlah di jalan Allah, kan itu. Yang pertama yang dikecualikan, wajib kita mendakwahi mereka. Bukan berarti kita enggak mendakwahi, wajib mendakwahi. Kemudian yang kedua, lama nek fi mukafa'ah al-ihsan, tidak terlarang untuk kita membalas kebaikan mereka. Yang kedua, tidak terlarang untuk kita membalas kebaikan mereka. Dalilnya apa? Surat Al-Mumtahanah, kan itu. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Tidak Allah larang kalian, ya. Untuk orang-orang yang tidak menyerang kalian, ya. Untuk kalian berbuat adil pada mereka. Surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Ini untuk kita membalas kebaikan mereka juga. Kalau mereka berbuat baik, boleh. Kemudian yang ketiga, kalau di situ beliau membalik tadi ya. Itu yang ketiga, ini yang kedua. Jawaz mudahanah, boleh melakukan perdamaian dengan mereka. Memang asalnya musuh mereka berperang, kan demikian. Tapi boleh untuk kita melakukan perdamaian. Dalilnya surat Al-Anfal ayat yang ke-61. Wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'alallah. Kalau mereka condong untuk berdamai, fajnah laha, maka terimalah, condonglah kepadanya dan tawakkallah kepada Allah. Urusannya kepada Allah. Nanti kalau mereka berkhianat bagaimana? Ya, kita tawakal kepada Allah. Ya boleh dalam satu perangan umpamanya gencatan senjata dulu atau sebagaimana sekarang ini perdamaian, ya boleh. Seperti kita kan banyak orang-orang selain Islam dalam suatu negara, alhamdulillah negara kaum muslimin. Kemudian yang keempat, tha'atul walad lil walid fi ma'ruf. Anak taat kepada bapak di dalam yang ma'ruf. Boleh walaupun kafir. Sebutkan dalam surat Luqman ayat yang ke-15 kan itu. Wa in jahadaka an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuthihuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau mereka memaksa kalian untuk melakukan kesyirikan, jangan taat. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan bergaulilah, ya bergaulilah, bergaulilah keduanya dengan baik. Orang tua yang kafir itu umpamanya tetap dia bergaul dengan baik. Taat dalam perkara yang ma'ruf, boleh. Kemudian beliau menyebutkan Syekh Fauzan yang terakhir, yang kelima, tubadilu tijarah, saling tukar menukar barang dagangan atau bahkan dain hutang, boleh. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ya, mata Nabi sallallahu alaihi wasallam dirhum marhunatun indal yahud, kan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dan baju besinya tergadaikan di sisi orang Yahudi. Boleh berarti. Ya, boleh. Padahal Yahudi tahu sendiri kadang dia melakukan riba dan sebagainya. Ya, tapi bukan berarti kita menolong mereka dalam hal riba, tapi harta mereka kadang kan tercampur masalah itu kan gitu. Tapi boleh kita muamalah dengan mereka, walaupun demikian juga mereka kafir. Ya demikian. Jadi yang ketiga ini ya untuk kita membenci orang-orang kafir, tidak boleh menjadikan mereka sebagai kekasih, demikian juga teman. Dan juga dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis yang penting bisa ditulis, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sunan Imam Ahmad, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan awsaku urul iman al-hubbu billah wal bughdhu billah. Paling kuat, paling kokohnya tali iman itu adalah apa? Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dan pembahasan kita ini adalah pembahasan al-wala wal bara. Pembahasan cinta dan benci. Sebenarnya masih banyak pembahasan masalah ini, tapi kita cukupkan dulu. Nah, kita membaca surah Al-Baqarah.